Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Qad qayyim rahimahullahu ta'ala. Thumma sara hatta idza nazala bil 'arj. Kemudian setelah berjalan, melanjutkan perjalanan hingga sampai di satu tempat namanya 'Arj. Wa kanat jamalatuhu wa jamalatu Abu Bakar wahidah. Dan tunggangan beliau dengan Abu Bakar itu satu yang sama. Wa kanat ma'gulamu Abu Bakar, dan dibawa bersama oleh gulamnya Abu Bakar. Fajar Rasulullah SAW wa bakda jambihi, merasa duduk, dan Abu Bakar juga di sampingnya. Wa Aisyah tu ila jambil akhar, Aisyah lan hadi sisi samping Rasulullah yang lainnya. Wasma yuzatu ila janibihi, Asma bintu Umais di samping kiri Abu Bakar Siddiq, di samping apa namanya Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar yang tajil gulam wa zimalah, itala gulam laisa mahal ba'ir. Ternyata ketika gulam tersebut muncul, tidak ada bersama dia unta yang dibawanya. Faqala aina ba'iru? Faqala adlaltuhu abariha. Ini lepas di malam hari tadi. Faqala Abu Bakar, ba'irun wahidun tudillu. Qala fatafiqa yadribuhu. Rasulullah SAW tabassam. Abu Bakar hampir memukulnya dalam keadaan Rasul tersenyum. Wa yaqulu unduru ila hadha al-muhrim. Ma ada ma yasna? Ya, lihatlah kepada yang sedang ihram ini, bagaimana apa yang akan dilakukan. Wa ma yazidu Rasulullah SAW adan yakuda dhalik wa yatabassam. Rasul tidak menambah ucapan dari itu dan tersenyum. Qala wa min taraji Abi Daud ala kisah bab al-muhrimu yu'addibu gulamah. Dalam judul-judul yang ada sunah Abi Daud, Abu Daud membuat judul dalam kitabnya. Kita di sini dengan bab al-muhrim yu'addibu gulamah. Tapi sanadnya maqal. Ya. Ada Muhammad bin Ishaq Badaldis wa qad anana di sanadnya. Qala rahimahullahu ta'ala faslun thumma madar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berjalan berangkat. Hati idaka nabil abuwa, ketika sampai di abuwa, ahdalahu us'ab bin Dathamah ajuza himarin mahsyin. Ketika sampai di, apa namanya, satu tempat abuwa, yang beliau pun diberi hadiah oleh Sa'ab bin Dathamah, bagian belakang himar wahsyi. Paraddahu alaih, Rasulullah pun menolaknya. Faqala inna lam naruddahu alaik illa anna hurumun. Ya, kami telah menolaknya kecuali karena kami dalam keadaan ihram. Qabi sahihain anna ahda lahu himar wahsyian wa bi rabbil muslim lahmu himarin wahsyi. Faqala Humaydi kana Sufyan yaqulu bil hadis uhdiya li Rasulillah sallam lahmu himar wahsyin. Jadi hadiahkan berselar daging himar wahsyi. Rubba qala Sufyan yaqtru daman, yang masih meneteskan darah. Rubba malam yaqul dzalik. Waqala Sufyan bima khala qala himar wahsin. Suma sara ila alhamin hatta mat. Wa bi riwayatin syaqqa himar wahsin. Wa bi riwayatin rijli himar wahsin. Qala, artinya rijian ini banyak, ataupun asal hadisnya dalam sahihain. Setelah diberi apa namanya himar wahsyi itu asal dari sahihain, tapi rinciannya bagian apa, bagian kaki, bagian lainnya, ini yang ikhtilafat riwayat. Warawa Yahya bin Sa'id dan Ja'far an Amr bin Umayyah al-Dhamri an Abihi an Sa'ab bin Jathamah ahli Nabi sallam ajuza himarin wahsyin wa huwa bil Juhfah. Beliau memberikan hadiah kepada Nabi sallam bagian belakang himar wahsyi di Juhfah, fa'akal minhu, beliau pun makan, wa'akal kaum. Kalau Baihaqi wasnaduhu hadisnadun sahihun fa'inkana mahfudhan, kalau itu adalah hasan yang mahfud, fa'ka'annahu radda al-hayy Ya, beliau menolak yang masih hidup, wa qabil laham, dan menerima dagingnya. Tapi Abi Haki sebutkan di sana di Ja'far bin Amr bin Umayyah Al-Dhamri, ya, makbul. Kemudian yang kedua ada Yahya bin Sulaiman Al-Ju'fi matakalamun fihi. Dalam Sahihain jelas harus menolak. Ya, dalam Bihaq ini katakan dalam sanad sahih tapi di sanadihi maqal. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, fa in kana Sa'ab bin Yathamah ahda lin sallam himar hayyan. Kalau seandainya siapa? Yathamah. Yani Sa'ab bin Yathamah itu berikan ke Rasulullah hadiah yang berupa masih hidup, himar masih hidup. Faizal muhrim dabu himar wasil. Tidak boleh seorang ihram menyembeli himar yang masih hidup. Wa in kana adalah lahma himar. Kalau yang diberikan hadiah adalah daging himar. Wajah tamil annahu yakuna alima annahu sidalahu. Bisa jadi Rasul tahu ini adalah disembeli di sebur untuknya. Faradahu alaih. Maka Rasul pun menolaknya. Ya, sudah kita sebutkan ke pertemuan yang sebelumnya. Ya. Binatang buruan tidak boleh bagi seorang yang muhrim. Ya, kalau dia yang memburunya. Ya, atau orang lain yang berburu tapi untuknya. Seperti di sini. Kata Syafi'i rahimahullah bisa jadi berupa daging. Dari Rasul tahu. Ya, sahab memang sengaja berburu itu ke Rasul SAW. Maka Rasul pun melaknya. Wa yadahuhu. Kata Jabir, qala wa hadits Malik annahu ahdalahu himaran, beliau memberikan himar. Ya. Dan itu adalah asbat lebih kuat min hadis man haddatsa annahu uhdilahu min lahmi himar. Qultu am hadits Yahya bin Sa'id an Ja'far fa ghalatun bil syak. Baina waqi'ah wahidah. Wa ittafaqat rawatu annahu lam ya'kul minhu. Ya, kata rahimahullah ta'ala, adapun riwayat Yahya bin Sa'id dari Ja'far tadi yang menyatakan Rasulullah makan, itu riwayat yang ghalat, yang keliru. Kenapa? Kita kuat-kuat, kata sepakat para perawi, anna sallallahu sallam ya'kul minhu, tidak apa namanya, makan dari apa namanya, daging yang dihadiahkan tersebut. Illa hadir riwayat syadah munkarah. Kecuali tadi riwayat yang syadah, yang munkarah, yang menyatakan Rasulullah makan. Itu riwayatnya syadah munkarah. Qala, wa bal ikhtilaf fi kauni alladhi ahdahu hayyan aw rahman, fa riwayatu man rawa rahman awla isatawju. Ya, kalau ada pertanyaan, mana lebih kuat riwayatnya, apakah yang dihadiahkan itu adalah masih berupa hewan yang masih hidup atau berupa daging-daging? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, riwayat yang meriwayatkan itu adalah berupa daging lebih kuat, lebih awda dari tiga sisi. Ahaduha, yang pertama, anna rawiyaha qad hafidhaha, perawinya telah menghafalnya. Wa dhabbata al-waqi'ah hatta dhabbataha, ia benar-benar telah ia menghafal, mengingat kejadian peristiwa sehingga bisa bercerita dengan iya dapat. Apa itu ceritanya? Anau yakturu daman, dagingnya masih meneteskan darah. Ini dapat. Wahdiyah dulu ala hifdhihi lil kisah. Ini menunjukkan beliau sangat hafal kisah kejadiannya. Hatta li hadzal amr alladzi la yubahu bihi, hingga perkara yang sebagian orang tidak menganggapnya, yaitu dagingnya masih meneteskan darah, beliau bisa hafal. Atsani anna hadza sharihun fi kaunihi badal himar wa annahu lahmun minhu. Jadi sharih, bahwasanya yang diberikan itu adalah sebagian himar. Jadi dagingnya, daging dari himar. Fala yunaqidu qawlahu ahdalahu himar. Tidak bertentangan dengan ucapannya beliau memberikan hadiah himar. Bali mungkin hamluhu riwayat riwayat man rawa rahman. Bahkan riwayat yang menyatakan beliau memberikan hadiah himar itu mungkin dimanakan maksudnya adalah memberikan daging apa namanya khimar. Tasmiyatan lilahmi bismi hewan, yang memberi nama lahm dengan nama hewannya. Wahada mimma la ta'bah lughah. Ini satu perkara yang tidak ya mungkar dalam lughah, dalam bahasa sering ma'ruf. Ya. Orang di kita aja di Indonesia makan dengan apa? Makan apa? Makan dengan apa? Ayam, maksudnya daging ayam, bukan dengan ayam utuh. Nah, artinya menamakan daging dengan hewannya itu satu perkara yang ma'ruf, bukan sering mungkar dalam bahasa. Iya. Sate kambing, maksudnya sate daging kambing. Tapi namanya dengan nama hewannya. Itu satu perkara yang apa? Al-Kharif, An-Nasai riwayat mutafiqatun al-annahu ba'dun min ab'ati. Seluruh riwayat menunjukkan sepakat itulah sebagian dari tubuh himar. Wa idha mukhtalafu fi dhalikal ba'd, tapi yang diperselisihkan adalah apa bagian ba'd tadi? Apakah ajzuh, aw syiqquh, aw rijluh? Ya, apakah bagian belakangnya? Apakah bagian iganya, apa bagian kakinya atau dagingnya. Tapi intinya semuanya sepakat sebagian dari himar. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah tadi tiga poin ini menunjukkan yang sahih, yang aula, yang rajih, yang diberikan kepada Rasulullah itu sudah mati. Berupa dagingnya. Bukan berupa hewannya. Qala wala tanaqudha bain hadhihi riwayat, tidak sementara antara riwayat yang ada. Id yumkin an yakuna asyikul lahu alladhi fihi al-ajiz wa fihi rijal. Dan riwayat yang menyatakan yang diberikan itu adalah ya syik bagian samping atau bagian apa namanya iganya, atau yang menyatakan ajiz bagian belakangnya, tidak bertentangan. Kenapa tidak Allah? Karena mungkin kita katakan itu adalah bagian sisi himar yang ada di situ bagian belakangnya, ekornya, dan ada bagian kakinya. Sehingga sahih ta'bir anhu bihadha wa hadha. Karena bagian tersebut ada bagian iganya, ada bagian belakangnya, ada bagian kakinya, sebagian menyatakan itulah kaki, sebagian menyatakan itu iga, sebagian menyatakan najis, tidak penentangan. Wa rajjaha Ibnu Qayyimah an qawlihi himar wa tabata ala qawlihi lahm himar hatta mat. Ibnu Qayyimah awalnya beliau meriwayatkan dengan lafaz itu ada berupa himar, ini utuh, masih hidup. Tapi kemudian beliau rujuk dan meriwayatkan dengan lafaz lahma himar sampai beliau meninggal dunia. Hadiah dulu. Anahu tabayyana lahu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya telah jelas bagi Ibnu Uyainah annahu innama ahdalahu lahman lahayawan. Bahwasanya yang dihadiahkan kepada Rasul itu adalah daging, bukan hewan utuh. Wala ta'arudha baina hadza wa bain aqlihi lima sadahu Abu Qatadah. Itu masih ini masalah baru. Masalah baru. Yang terpenting sekarang, yang sahih, yang dihadiah adalah berupa daging, bukan berupa hewan yang utuh. Berikutnya adalah, tidak ada pertentangan antara kisah ini, yang beliau tidak mau menerima apa hewan buruan Sa'd bin Jathamah, dengan kisah lain yang sudah kita baca, beliau memakan binatang buruan Abu Qatadah. Yang sudah kita baca. Kenapa? Fa'inna kisah Abu Qatadah karat am al-Hudaybiyah sanasit. Nah, kisah Abu Qatadah itu di tahun apa namanya Hudaybiyah di tahun ke-6. Wa kisah Sa'ab dzakara ghairu wahidin annaha kanat fi hajatil wada'. Itu di apa namanya Hajjatul Wada. Minhum al-Muhib al-Tabari fi kitab Hajjatul Wada lahu au fi ba'di umarihi atau di sebagian umrah yang lain wa hada mimma yundaru fihi. Qala wa bi kisatu dhabi wa himar Yazid bin Ka'ab as-Sulami al-Bahzi hal kanat fi Hajjatul Wada atau fi ba'di umarihi wallahu a'lam. Adapun terkait dengan kisah kijang yang kemarin kita baca hadisnya, ya ketika Rasul dapat kijang sudah mati karena khawatir itu adalah diburu oleh salah seorang yang ihram, beliau pun maka menyuruh orang untuk berdiri dan ya menghalau supaya tidak didekati, supaya tidak ada yang makan. Itu kisah kijang sudah kita baca. Kemudian kisah 6 Yazid bin Ka'ab Sulami. Ini semua apakah terjadi ketika haji wada atau sebagian umrah yang lain? Allahu a'lamu tabarakallahu rahimahullah. Fa in humila hadits Abi Qatadah ala annahu lam yakun yasuddahu li ajlihi wa li sa'd ala annahu yusilla li ajlihi zaliska. Tapi kata beliau rahimahullah, kalau hadis Abu Qatadah yang itu Rasulullah kemudian memakannya, Abu Qatadah berburu kemudian memakannya, kita manakan Abu Qatadah itu berburu dan ketika beliau memberikan kepada Rasulullah, Rasul memakannya. Kenapa dimakan? Kenapa? Karena lam yasidhu diajli. Karena Abu Qatadah yang dalam keadaan halal, ketika berburu tidak ada niatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak khusus untuk Rasul yang sedang nyerang. Adapun hadis Sa'ad bin Jathamah, beliau berburu, iya, ditolak binatang buruannya. Kenapa? Karena anhusida diajli. Nah, beliau memang sengaja ketika berburu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menolaknya. Kalau seperti ini kita bawakan maknanya zalal iskal. Hilang iskal, ya, kesukuran kerumitan. Qala wa syahid billahi dzalik, dan yang menguatkan ini hadis Jabir al-Marfu', Saidul Barri lakum halalan, hewan buruan daratul bagi kalian halal, malam tasiduhu au yusadu lakum, selama bukan kalian yang berburunya dan tidak diburu untuk kalian. Itu kesimpulannya. Wa in kana hadith qad illa bil Muttalib bin Hantab rawain Ja'far an Jabir, walaupun hadis ini mu'al, dikatakan mu'al karena sebab Muttalib bin Hantab rawinya dari Jabir, la yuraf lahu sama minhu qalahu Nasa'i. Tapi kalau kesimpulan dari hadis yang ada seperti ini, seorang yang halal, seorang yang muhrim, seorang yang sedang ihram, dia tidak boleh memakan hewan buruan yang diburu oleh yang sedang muhrim, ihram, dan juga yang diburu oleh seorang yang halal tetapi diperuntukkan untuk seorang yang muhrim. Tidak boleh. Adapun kalau dia berjalan melewati seorang yang sedang berburu, si pemburu tadi tidak punya niatan untuknya, untuk memberi hadiah kepada dia, enggak masalah. Seperti hadis yang pertama sudah kita baca. Habis Abu Qatadah. Yang dilarang itu kalau hewan tersebut diburu olehnya yang sedang muhrim atau orang lain memburu untuknya. Ini tidak boleh. Qala Tabari rahimahullah fi hajatil wada' lahu, falamma kana fi badi tariq, di tatkala sebagian jalan, istada Abu Qatadah himar wahsyian. Abu Qatadah memburu himar wahsyi. Walam yakun muhriman, dalam keadaan Abu Qatadah tidak dalam keadaan ihram. Fahalahun Nabi Hassalam dan sahabihi, maka Rasulullah pun menghalalkannya untuk para sahabatnya. Ba'dan sa'alahum, setelah sebelumnya beliau bertanya kepada mereka, hal amar wa'adun minkum isyai, wa syarid, apakah ada sesorang kali menyuruhnya berburu atau beri syarat mengusahakan dia untuk berburu? Qala wahada wahmun minhu rahimahullah, fa'inna kisah Abi Qatadah inna makanat am Hudaybiyah. Hakadha rawa fi sahihain min hadithi Abdullah ibnihi anhu qala intalaqna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah fa ahrama ashabuhu wa lam muhrim. Ya, para sahabatnya ihram, adapun beliau yakni siapa? Abu Qatadah tidak ihram. Pada qala kisah al-himar wahsyi, Ibnu Qayyim mengatakan itu jadi Hudaybiyah. Dan kalau seandainya itu kejadian di Hajjatul Wada tadi, jamaahnya adalah kemungkinannya kisah Abu Bakar ke Abu Qatadah itu Rasulullah menerimanya karena apa? Abu Qatadah memburunya bukan untuknya. Berbeda dengan Sa'ab bin Jathamah. Sehingga terkait dengan binatang buruan bagi seorang muhrim ada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau binatang buruan tersebut diburu oleh seorang muhrim, maka ya haram keadaan seperti mayitah, seperti bangkai yang sudah kita baca. Ya, binatang buruan yang diburu oleh seorang muhrim itu seperti bangkai. Kata Ibnu Qayyim, yaj'alahu bi manzilatil maitah fi admihil. Yang kedua, kalau hewan buruan tersebut diburu oleh seorang yang halal dan tidak ada seorang yang muhrim menyuruhnya, mengisyaratkannya, yakni tidak diburu untuk jasa ihram, maka halal. Ya, yang ketiga adalah binatang buruan yang diburu oleh seorang yang halal tetapi dia sudah meniatkan untuk yang sedang ihram. Memang apa namanya dia berburu li ajli muhrim, untuk yang sedang ihram. Ini apa namanya tidak boleh, sebagaimana hadis Sa'd bin Jathamah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Besar. Cukup besar.